الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد kita dalam pembahasan tujuan dan maksud keempat dari disyariatkannya amalan al-hajr. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ditanya dengan sebuah pertanyaan. Qala wa su'ila rahimahullah an qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Syekhul Islam ditanya tentang sebuah hadis. Demikian si penanya mengatakan tentang sebuah hadis. La ghibata li fasiq. Tidak berlaku hukum ghibah, larangan ghibah bagi pelaku kefasikan. Wama haddul fisq, dan apa definisi atau batasan al-fisq, kefasikan itu. Warajulun syajara rajulaini, dan tentang seseorang yang berselisih tentang dua jenis orang, tentang jenis dua jenis manusia. Ahaduhuma syaribu khamrin au jalisun fis syurbi au akilu haramin au hadiru ar-raqs au sama' lidduffi au syabbaba fahal ala man lam yusallim alaihi ismun. Ditanya tentang dua jenis pria. Yang pertama suka minum khamr. Pemabuk. Yang kedua, seorang yang suka duduk bermajlis di majlis yang di sana diminum khamr. Dia enggak perlu minum khamr, tapi suka duduk di majlis tersebut. Atau di majlis di sana dimakan benda-benda haram bersama orang-orang yang suka makan makanan haram. Atau hadir di majlis-majlis yang di situ ada tarian-tarian, tempat-tempat kefasikan. Yang diperdengarkan di situ ad-duf, alat untuk semisal gambus ya di negeri kita. Majlis-majlis seperti itu. Apakah Syekhul Islam ditanya, kalau ada seseorang yang tidak mau memberikan salam kepada orang-orang seperti ini tadi, berdosa enggak? Banyak enggak di negeri kita? Hah? Ahlul gambus. Hah? Dan yang sejenisnya. Kira-kira kalau ada seorang muslim enggak ingin memberi salam kepada mereka, berdosa enggak? Salah enggak dia? Hati-hati, ini buat bekal bagi antum ketika antum pulang nanti. Antum masih di pondok, enggak menemui, enggak menjumpai seperti itu. Tapi ketika pulang nanti, di kampung, di daerah antum, antum melihat berbagai keanehan-keanehan. Fa'ajaba, maka Syekhul Islam menjawab. Ammal hadith falaysa huwa min kalami An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibantah dulu. Kalau yang disebut tadi bahwa itu adalah hadis la ghibata li fasik, itu bukan kalamun Nabi. Enggak ada hadis dengan lafaz seperti itu. Walakinnahu ma'thurun 'anil Hasan al-Basri. Tetapi ucapan seperti itu diriwayatkan sebuah athar dari Al-Hasan al-Basri. La ghibata li fasik. Enggak berlaku hukum larangan ghibah untuk pelaku kefasikan. Bukan hadis, tapi asar dari Al-Hasan al-Basri. Annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, Al-Hasan al-Basri, atarghabuna an dzikril fajir, apakah kalian enggak mau atau enggan untuk disebutkan kejelekan atau kejahatan seorang yang fajir, pelaku kefajiran, kejahatan? Kamu enggak suka, kalian enggan dianggap itu sebagai riba. Sering kan antum, sudahlah ini riba, ini riba. Kita jangan duduk dengan ahlul riba. Enggak ngerti mana yang tergolong riba, mana yang justru harus disebutkan. Maka Al-Hasan al-Basri, Al-Hasan bin Abil Hasan al-Basri, Imam Az-Zahidin, qala udhkuruh bima fihi yahdharu an-nas. Sebutkan orang itu tadi di majlis agar manusia ini, orang-orang ini mewaspadai dan menjauhi orang itu. Sebutkan, hati fulan ini, ini suka bawa syubhat, ini riba, wajib untuk diingatkan. Hati-hati fulan ini, suka nukil-nukil ini omongan hizbiyin, ya. Seolah-olah sekedar mau bertanya, tapi dia memasukkan syubhat. Sekali, dua kali, tiga kali. Nah, waspada, hati-hati orang ini. Ini orang suka cari-carikan uzur ini untuk ahlul bid'ah. Cari-cari uzur untuk al-halabiyin, untuk al-qutbiyin. Waspadai orang ini. Hati-hati, si fulan ini hati-hati. Melalui medsos, dia sering memberikan syubhat ini, syubhatnya. Jangan antum hubungan dengan dia. Jangan antum kontak dengan dia. Jangan antum bermajlis dengan dia. Kata Al-Hasan al-Basri, uzkuruh bima fihi yahdharuhu an-nas. Sebutkan tentang orang ini tadi, yang dengan itu umat ini waspada terhadap kejahatannya. Nah, baik kejahatan bid'ah, syubhat, ataupun kejahatan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim, atau sebelum itu kesimpulan dari athar Al-Hasan al-Basri dalam jawaban Syekhul Islam adalah apa? Bahwa al-hajr di antara tujuannya untuk apa? Nasihat. Kalau yang sebelumnya bahwa al-hajr itu mengandung mana? Ingkar mungkar. Kalau sekarang nasihat, agar manusia waspada, agar manusia sadar, agar umat ini enggak terjebak. Nasihat. Nah, kemudian Syekhul Islam mengatakan dalam kitabnya Minhajus Sunnah, wa kadzalika bayanu ahli al-ilmi liman ghalita fi riwayatin 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam aw ta'ammada al-kadhiba alaihi aw 'ala man yanqulu 'anhu al-ilma. Wa kadzalika bayanu man ghalita fi ra'yin ra'ahu fi amri ad-din min al-masail al-'ilmiyyah wal 'amaliyyah. Demikian pula penjelasan para ulama tentang para perawi-perawi yang salah dalam periwayatan. Dijelaskan, fulan salah dalam periwayatannya dari sini. Fulan keliru dia. Ini bagian daripada nasihat, bukan bagian daripada ghibah. Atau penjelasan kepada umat tentang beberapa perawi yang sengaja berdusta atas nama Nabi. Nah, penting untuk dijelaskan kepada umat melalui tulisan, melalui buletin, melalui majalah, melalui audio, melalui ceramah. Penting untuk dijelaskan. Nah, begitu pula penjelasan para ulama tentang seorang alim yang salah dalam pendapatnya, baik dalam permasalahan ilmiah atau amaliyah, dalam permasalahan ilmu murni atau dalam permasalahan amaliyah, berfatwa salah, jelas-jelasan bertentangan dengan dalil, maka wajib dijelaskan. Sebagai bentuk apa? Nasihat bagi umat, agar umat tidak bertaklid mengikuti jejak kesalahannya tersebut. Atau salah dalam amaliyah, praktek amaliyahnya salah, umat mengira itu sebuah kebenaran, gak boleh dibiarkan. Janganlah, gak enak ini dijelaskan gini antum ini. Loh, ini yukhaliful hadis, ini salah, ulama mengatakan demikian. Nih penjelasan para ulama, apa yang dia sebutkan itu berdasarkan atau bersandar kepada hadis yang dhaif, dilemahkan oleh pakar hadis. Wajib dijelaskan. Salah. Ini bagian daripada nasihat buat umat. Kalau dibiarkan, dia bukan seorang penasehat. Dia bukan orang yang cinta kepada umat. Dia berkhianat kepada umat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai, menginginkan kebaikan untuk saudaranya seperti yang dia inginkan untuk dirinya. Dia enggak ingin untuk dirinya beramal dengan amaliyah yang salah. Jelaskan pada umat, umat juga harus selamat dari itu. Nah, oh itu anu Ustaz menyampaikan itu dalam rangka saingan iri, urusan iri dia dengan Allah. Apa urusan antum dengan hati dia? Antum nilai ucapannya benar enggak? Hujahnya dia benar enggak? Urusan dia iri, dengki, ada persaingan, urusan dia sama Allah. Apakah kemudian karena si penasehat itu didorong oleh rasa iri dan dengki, kemudian kita menolak mentah-mentah hujahnya? Lah, dengki dan irinya urusan dia dengan Allah. Tapi al-haq yuqbal min haitsu jaa. Al-haq itu diterima dari mana saja dia datang. Nah, barakallahu fikum. Qala fa hadza idza takallama fihi al-insanu bi'ilmin wa 'adlin wa qasada an-nasiha fa Allah ta'ala yuthibuhu 'ala dhalik. Dan ini jika seorang yang berijtihad tadi barakallahu fikum berbicara berdasarkan ilmu dan sikap yang adil serta menginginkan bentuk nasihat, maka Allah akan memberikan pahala untuknya. La siyama idza kana al-mutakallim fihi da'iyan ila bid'ah. La siyama idza kana al-mutakallam fihi da'iyan ila bid'atin. Fa hadza yajibu bayanu amrihi lin-nas. فَإِنَّ دَفْعَ شَرِّهِ عَنْهُمْ أَعْظَمْ مِنْ دَفْعِ شَرِّ قَاطِعِ الطَّرِيقِ. انتهى كلامه رحمه الله. Karena kata beliau, atau lebih-lebih kalau orang yang dibicarakan tadi tentang kesalahannya dinasehatin umat untuk berhati-hati darinya adalah seorang da'i penyeru yang mengajak kepada sebuah bid'ah, kepada sebuah hizbiyah, menanamkan manhajnya ikhwanul muslimin. Misalkan kalau di zaman-zaman kita ini, wah masya Allah ya, umat Islam bersatu, reuni 212, sebuah persatuan umat Islam. Tahu antum 212? Anak pondok gak tahu. Nah, tanggal 2 Desember maksudnya ya. 212 2 Desember atau 21 Februari? Hah? Santri gak bakal bisa menjawab selain tilab. Nah, maksudnya apa? Reuni demo. Ya. Demo besar-besaran di Jakarta. Ada seorang justru memuji-muji. Apalagi dia seorang da'i. Ini adalah perjuangan. Ya. Masya Allah, mereka luar biasa sampai mereka membuat atribut 212. Kaos-kaos 212. Membela Islam. Ayo kita. Ini mengajak kepada hizbiyah. Ini mengajak kepada sebuah bid'ah yaitu al-mudhaharah. Maka kalau kemungkinan dia orang yang tidak mengerti, tidak berilmu bahwa itu adalah batil, wajib dijelaskan. Kalau ternyata dia itu orang yang sebenarnya mengerti, atau setelah diberi penjelasan masih saja membawa syubhat, sudah antum jangan lagi duduk sama dia ya akhi. Duduk bermesraan kesana kemari, sementara dia pembawa dan penjajah syubhat. Enggak ya Ustaz, dalam rangka menasihatin. Menasihatin bukan dengan cara seperti itu. Ente kasih tulisan, antum kasih audio, gak mengharuskan antum bersama dengan dia. Antum yakin antum bisa selamat? Jangan-jangan sudah masuk penyakitnya dia ke hati antum, cuma antum gak terasa. Karena kotornya hati sampai antum gak merasa bahwa syubhat itu sudah menancap di hati antum. Antum masih merasa bersih, masih merasa berjuang. Barakallahu fikum. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, la siyama idza kana al-mutakallimu fihi da'iyan ila bid'ah, fa hadza yajib bayanu amrihi lin-nas. Yang seperti ini wajib untuk dijelaskan kondisinya atau bid'ahnya atau syubhatnya kepada umat ini, agar umat apa? Selamat, tidak tertipu dengan berbagai slogan yang gemerlapan di hari-hari ini. Membawa syubhat tentang Ihya'at Turas, ya. Membawa syubhat tentang Hizbut Tahrir, ya. Waspada. Di setiap zaman ada jenis fitnah tertentu. Enggak ada Hizbut Tahrir, enggak ada ISIS secara organisasi seperti itu di zaman Al-Imam Ahmad, wala Imam Al-Bukhari, wala Syekhul Islam bin Taimiyah. Tidak ada pula di zaman Ibnu Qayyim atau di zaman Ibnu Katsir. Tidak ada di zaman Syaukani, San'ani dan yang lainnya. Tapi ada di zaman kita. Bentuknya, warnanya berbeda tetapi isinya sama. Jadi jangan ada seorang yang hidup di zaman ini menyangka bahwa tahdzir dan hajar ulama atau salaf atau a'immah itu cerita dulu yang enggak ada di zaman kita. La, innama hadza an jahlin. Ini muncul diakibatkan kebodohan tentang as-sunnah. Fa inna daf'a syarrihi anhum a'zam min daf'i syarri qati'i at-tariq. Karena sesungguhnya kata Syekhul Islam, upaya untuk mencegah dan menjauhkan umat dari kejahatan, kejelekan orang tadi lebih agung, lebih besar nilainya dibandingkan mencegah bahaya para perampok terhadap umat ini. Kalau ada orang yang berani mencegah pencuri, menangkap pencuri, merampok, pahlawan. Padahal urusan dunia. Yang dilindungi rumahnya, sepeda motornya, tokonya. Ya. Nah, Tapi giliran ada orang menjelaskan tentang perkara syubhat dalam akidah yang dilakukan oleh ahli syubhat supaya menyelamatkan hatinya dari akidah-akidah menyimpang yang ini akan bersambung sampai akhirat nanti. Kalau Anda kehilangan toko atau kehilangan mobil, enggak sampai akhirat ya akhi urusannya. Tapi kalau antum kehilangan akidah atau masuk ke dalam rumah antum akidah yang jahat, sampai ke akhirat urusannya nanti. Enggak selesai hisabnya, perhitungannya. Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, qala washtadda nakirus salaf wal a'immati laha ay al-bid'ah wa sahu bi ahliha min aqtaril ardi wa hadzaru fitnatahum ashadda at-tahdhir wa balaghu fi dhalika ma lam yubalighu mithlahu fi inkaril fawahishi wadh-dhulmi wal-'udwan idh madarratu al-bid'ah wa hadmuha lid-din munafatuha lahu ashadd wa munafatuha ashadd. Orang sering nukil Ibnu Qayyim urusan obat. Ibnu Qayyim pintar tibbun nabawi, disebutkan dalam kitabnya Ibnu Qayyim bagaimana cara menggunakan habbatus sauda. Ya itu ilmu. Tapi antum sibuk sana belajar herbal, sana herbal sini. Nukil Ibnu Qayyim, Syekhul Islam dan yang lainnya urusan herbal. Habis waktu antum, kapan antum mau bicara obat penyakit syubhat yang ada dalam hati antum dan hati umat ini? Yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, disebutkan oleh Ibnu Jauzi, disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan yang lainnya. Kapan? Nah. Barakallahu fikum. Perhatikan ini Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan, "Ishtadda nakirus salafi wal a'immati laha." Sungguh sangat keras pengingkaran ulama salaf dan para ulama sesudahnya terhadap bid'ah. "Wasahu bi ahliha min aqtaril ard," dan mereka menjerit sekeras suara dalam mentahdir ahlul bid'ah dari berbagai penjuru bumi ini. Wahadzaru fitnatahum ashaddat tahdhir, dan ulama salaf wala imma mentahdhir umat dari bahaya fitnah mereka, fitnah penyimpangan mereka, ashaddut tahdhir, tahdhir yang sekeras-kerasnya. Wabalagu fi dzalika, dan mereka benar-benar serius dalam perkara itu. Malam yubalighu mithlahu fi inkaril fawahisi wadh-dhulm wal-'udwan, yang mereka keseriusannya, keseriusan ulama dalam mengingkari dan kesyubhat serta bid'ah serta menjelaskan bahayanya kepada umat, tidak seperti keseriusan mereka dalam mengingkari kemaksiatan-kemaksiatan syahwat, kezaliman yang terjadi antar hamba dalam urusan dunianya, hak masing-masingnya, tetap mengingkari, tetap menasihatin umat. Tapi keseriusan dan kesungguhan mereka di bidang ini jauh lebih serius. Kata siapa? Al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Jilid pertama halaman 372. Dan semisal ini Ibnu al-Qayyim menegaskan dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah. Jilid ketiga halaman 821. Kenapa sebabnya ulama serius dalam perkara ini? Karena madharatul bid'ah, bahaya dan efek negatif yang disebut di yang dimunculkan dari bid'ah adalah hancurnya agama ini. Mereka bertentangan dengan perkara din lebih dahsyat dibandingkan efek negatif dan pertentangan yang dimunculkan oleh kemaksiatan-kemaksiatan. Dan semuanya jelek di sisi Allah. Semuanya adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, semisal dengan itu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Al-Farqu Bainan Nasihati wat Ta'yir. Beda, perbedaan antara nasihat dengan celaan, beda. Ini judul kitabnya, topiknya ini. Di dalam kitab itu beliau menyatakan waqad balagha al-a'immatu al-wari'una fi inkar maqalatin dha'ifa li ba'dil ulama wa raddaha ablagh radd kama kana al-imam Ahmad yunkir ala Abi Thawr wa ghayrihi maqalat dha'ifa tafarradu biha wa yubalighu fi raddaha 'alayhim hadha kulluhu hukmu dhahir. Kata al-imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Al-Farqu Bainan Nasihati Wat-Ta'yir, juz ketiga halaman 468, beliau mengatakan para ulama, para a'immah yang wari'un, yang memiliki sifat wara', tahu wari'un. Sekali lagi ini penting, Ibn Rajab menegaskan sifatnya ini. Ulama-ulama yang memang jangankan perkara yang makruh. Kalau kita mungkin kita teliti masih ada perkara-perkara haram yang kita kerjakan. Tingkatan lebih tinggi dari itu orang-orang yang berusaha menjauhi perkara-perkara yang makruh, makruh, makruh. Dia tinggalkan, dia jauhin. Kalau al-wari', seorang yang wari', yang perkara mubah-mubah saja dia tinggalkan. Demi tidak menyibukkan dia dari perkara mustahab. Demi tidak menyibukkan dia dari perkara yang disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini mubah, dia tinggalkan. Nah. Kata al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, balagha al-a'immatu al-wari'un fi inkar maqalatin dha'ifa li ba'dil ulama wa raddaha ablagha ar-radd. Dan para ulama yang wara itu tadi sangat serius, memiliki perhatian yang sangat tinggi dalam hal mengingkari berbagai akidah-akidah dan pendapat-pendapat yang lemah, yang menyimpang, dan membantah itu semua. Ikhwani fiddin azzani wa iyyakum, kenapa? Dalam rangka nasihat buat umat. Berkata pula Imam Ibn Rajab dalam kitab Al-Hikam Al-Jadirah Bil-Idha'ah, berbagai hikmah penting yang sangat mendesak untuk segera diumumkan dan diberitahukan kepada umat. Dalam kitab ini, juz yang keempat, halaman 221 hingga 222, Al-Imam Ibn Rajab mengatakan, فَأَمَّا مُخَالَفَةُ بَعْضِ أَوَامِرِ الرَّسُولِ خَطَأً مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ مَا الْإِجْتِهَادِ عَلَى مُتَابَعَتِهِ فَهَذَا يَقَعُ كَثِيرًا min a'yanil ummati min ulama'iha wa sulahaiha wala isma fihi bal sahibuhu idza istahada falahu ajrun ala istihadihi wa khata'uhu mawdu'un anhu wa ma'a hadha fala yamna'u dhalika min man 'alima amra ar-rasul alladhi khalafahu hadha an yubayyana lil ummati أن هذا مخالف لأمر الرسول نصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين ولا يمنع ذلك من عظمة من خالف أمره خطأ. Kata Imam Ibn Rajab, sementara beberapa atau kesalahan-kesalahan yang menyelisihi perintah Rasul yang dilakukan oleh pelakunya tanpa disengaja, perhatikan, tanpa disengaja melakukan penyelisihan terhadap perintah Nabi tanpa disengaja, tetapi itu terjadi baik dalam bentuk fatwa atau dalam bentuk perbuatan, terjadi karena ijtihad. Namun dia sendiri orang yang sangat serius untuk melakukan mutaba'ah, mengikuti dan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik ya. Bukan dari ahlul bid'ah ini. orang-orang yang memang punya semangat tinggi untuk mengikuti sunnah. Namun ada waktu tertentu atau permasalahan-permasalahan tertentu, pendapat dia menyelisih sunnah. Atau amalia yang dia lakukan menyelisih sunnah tanpa disengaja. Berarti ini pelakunya seorang yang fadil. Seorang yang baik, memiliki keutamaan. Maka kata Al-Imam Ibnu Rajab, yang seperti ini yaqa'u katsiran min a'yanil ummah, sering terjadi dari para tokoh-tokoh umat ini dan dari para ulama'nya atau orang-orang soleh di tengah umat ini. Wala isma fi, dan dia tidak berdosa dalam hal itu. Nah, bahkan dia mendapatkan pahala atas ijtihadnya tadi. Kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bersama ini, kata Imam Ibnu Rajab, perhatikan, bersama ini, tidaklah kondisi ini, kondisi dia seorang yang alim, seorang yang senang kepada sunnah, kemudian salah tanpa disengaja, tidaklah hal ini dan kondisi ini mencegah seseorang yang mengetahui dengan ilmu bahwa itu telah menyelisih perintah Nabi atau sunnah Nabi, tidaklah mencegah dia untuk menjelaskan kepada umat bahwa apa yang dilakukan oleh alim tadi atau fatwa alim tadi menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk nasihat karena Allah, sebagai bentuk nasihat yang mencocoki sunnah Nabi, dan sebagai bentuk nasihat untuk umat secara umum. Ditegaskan oleh Imam Ibnu Rajab, wala yamna'u dzalika min 'azamati man khalafa amrahu khata'an, dan tidak pula mencegah orang yang mau memberikan nasihat, penjelasan kepada umat bahwa itu adalah fatwa yang salah dikarenakan kedudukan dan kemuliaan orang yang salah tersebut. Wah, yakin ini Syekh bin Baz, antum kok malah mengkritisi? Lah. Selama kritikan itu bersumber dari ilmu. Kalau Anda seorang talibul ilmi, tentu minta rekomendasi dari orang yang berilmu. Saya kok punya kritikan terhadap fatwa Syekh bin Baz terkait permasalahan ini, tentang waris, tentang jual beli misalkan. Saya mendapatkan ulama mengatakan demikian, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, kemudian Ibnu Utsaimin. Sudah, antum sampaikan kepada seorang syekh, ya syekh, ana punya pembahasan penelitian seperti ini, yang asal memahami fatwa Syekh bin Baz menyelisihi fatwa ini. Bagaimana menurut antum? Jadi enggak sembarangan, tidak seperti dulu kondisi di Damaj. Nah, ada penting. Murid-murid Hajuri diberi semangat oleh Hajuri untuk mengkritisi, sehingga ngawur dalam mengkritisinya. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah apa yang terjadi sekarang ini. Kesesatan Al-Hajuriyun, yang membutuhkan waktu lagi untuk tulab yang baru khususnya untuk mengkaji hal itu. Hal ini memang gak boleh bosan dari masa ke masa, dari angkatan ke angkatan, untuk terus diulang. Nah, barakallahu fikum. Agar ingat siapa yang lupa dan menjadi tahu siapa yang belum tahu. Qala rahimahullah, wahab anna hadzal mukhalif azimun lahu qadrun wa jalalah wa huwa mahbubun lil mu'minin illa anna haqqar rasul sallallahu alaihi wasallam muqaddamun ala haqqihi wa huwa aula bil mu'minina min anfusihim. Boleh saja, silakan, bahwa orang yang menyelisihi sunnah Nabi, fatwanya menyelisihi sunnah, amaliannya menyelisihi hadis, adalah seorang yang memiliki kemuliaan dan kedudukan yang sangat tinggi, dan dia adalah orang yang sangat dicinta di hadapan kaum mukminin, kata Ibnu Rajab. Tetapi hak Rasul dari kita semuanya lebih besar dari hak si alim tadi. Haknya Rasul, hak sunnahnya hak hadisnya lebih tinggi, lebih mulia di hadapan seluruh kaum muslimin dibandingkan hak seorang alim, seorang ulama. Wahuwa aula bil mu'minina min anfusim, dan dia rasul lebih utama dibandingkan kaum muslimin itu sendiri di mata kaum muslimin. Nah, فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم الأمة فإن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. Maka wajib atas setiap yang telah sampai kepadanya sunnah Nabi, di waktu yang sama dia mengetahui dasar daripada sunnah tersebut, untuk menjelaskan kepada umat dan menasehati umat serta memerintah umat untuk mengikuti perintah Rasul atau sunnah Rasul tersebut, walaupun sunnah Nabi itu menyelisihi pendapat atau fatwa seorang yang besar di tengah-tengah umat ini. Karena sesungguhnya perintah atau sunnah Rasul lebih pantas dan lebih berhak untuk lebih dimuliakan dan diikuti, diamalkan dibandingkan ra'yu atau pendapat fatwa seorang yang agung atau diagungkan di tengah umat ini, yang telah menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, karena dia salah dalam hal itu, fatwanya salah berdasarkan kepada hadis yang lemah atau maudhu dan seterusnya. Ini yang kemudian Imam Malik mengatakan, kullun yu'khadu wa yuraddu min qawlih illa sahib hadal qabr wa asyara ila qabrin Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Imam Malik, Imam Daril Hijrah mengatakan semua pihak boleh diterima dan ditolak pendapatnya atau fatwanya, kecuali penghuni kubur ini, sambil mengisyaratkan kepada kubur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh ditolak perintahnya atau hadisnya, tidak boleh. Demikian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala menjelaskan. Kemudian senada dengan itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala senada dengan itu pula Al-Imam Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah, di mana beliau meletakkan sebuah pasal di sana dengan judul Faslun fi wujubi ibtalil bid'il mudilla wa iqamatil hujja ala butlanihi. Fasl tentang wajibnya untuk membantah bid'ah yang menyesatkan dan kewajiban menegakkan hujjah, ilmu dan dasar atas kebatilannya tersebut. Ini adalah tujuan keempat dari diamalkannya al-hajr, yaitu nasihat buat al-ummah. Naam. Barakallahu fikum. Al-maqsad al-khamis. Tujuan yang kelima. Rujuk al-mahjur an khata'ihi. Rujuknya orang yang dihajar ini kepada atau dari kesalahannya, rujuk kepada kebenaran. Ini harapan dan tujuan diterapkannya hajar yang kelima. Kenapa dihajar? Supaya tobat. Kenapa disikapin? Supaya dia sadar bahwa apa yang dia ucapkan selama ini, apa yang dia lakukan ini adalah sebuah kesalahan yang berbahaya. Hakeza. Kalau tanpa diterapkan hajar ini, sungguh Anda telah melecehkan salah satu syariat Islam yang penting. Dan dengan itu Anda telah melobangi dinding kokoh Islam ini untuk masuknya berbagai kemungkaran melalui lubang tersebut. Anda pengerusak. Nah, insya Allah dalam kesempatan berikutnya kita akan baca tujuan yang kelima ini. Bi'idznillahi ta'ala wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin.